Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kutaib al-wajibat, beberapa perkara yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim, karena memang perkara ini pembahasan yang sangat mendasar berkaitan dengan dasar-dasar dinul Islam. Kita sedang dalam pembahasan yaitu at-tauhidu, pembahasan tentang masalah tauhid, dan kita sedang masuk pada pembahasan tauhidul uluhiyah. Ini mentauhidkan Allah dalam hal ibadah. Telah kita bahas yang pertama tauhidur rububiyah, yang tauhid ini berbicara tentang af'alullah, ini tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita telah membahas juga tentang tauhidul uluhiyah, yang tauhid ini adalah tauhid yang menjadi inti daripada tauhid, tuntutan seorang hamba agar secara totalitas memberikan ubudiyah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memalingkan kepada apa dan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Karena memalingkan ibadah, walaupun satu jenis ibadah, kepada selain Allah, baik itu makhluk yang terdekat dengan Allah semisal malaikat atau bahkan nabi yang diutus oleh Allah atau para wali-wali Allah, memalingkan ibadah kepada mereka adalah kesyirikan. Dan kita telah sampaikan 4 kaidah yang perlu kita fahami dengan baik dalam rangka kita untuk memahami hakikat tauhid dan hakikat syirik yang dimaksudkan oleh Al-Quran dan Sunnah, yang secara ringkas kita tegaskan kembali. Yang pertama, kaidah pertama beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa tidaklah dikatakan seorang itu bertauhid kecuali dia telah mewujudkan tauhidul uluhiyah, yaitu totalitas menjadikan seluruh ibadahnya itu hanya teruntuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau terwujud ini, maka dia belum dikatakan bertauhid. Apabila kita telah pelajari tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma dan sifat, maka apabila seseorang baru sekedar mengakui dan meyakini, mengimani hal-hal yang berkaitan dengan diri Allah, Allah sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki kepada semua para hamba, para makhluk, Allah yang mengatur seluruh alam semesta, kalau baru pada tataran ini, maka dia belum dikatakan seorang yang bertauhid. Karena orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy yang kafir musyrik, dia juga meyakini hal-hal tersebut yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. sehingga keyakinan mereka tentang Allah belum memasukkan mereka menjadi orang ahli tauhid. Termasuk apabila mereka telah meyakini Allah dan telah melakukan berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah SWT, bahkan sekalipun jenis ibadahnya itu sangat banyak, tetapi kalau belum secara totalitas ibadahnya itu dipersembahkan hanya kepada Allah, maka dia belum juga dikatakan orang yang bertauhid. Dia masih dikatakan orang yang musyrik apabila dia masih menjadikan sebahagian ibadahnya dia tujukan kepada selain Allah SWT, sehingga baru dikatakan dia bertauhid apabila dia telah totalitas memberikan amal ibadahnya kepada Allah SWT. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, setelah kita difahamkan tentang hakikat orang yang bertauhid, maka beliau ingin mengajak kita memahami hakikat kesyirikannya orang-orang musyrikin Quraisy. Mereka itu dikatakan kafir musyrik, mereka dikatakan musyrik, menyembah selain Allah SWT. Yang perlu kita ketahui adalah apa bentuk kesyirikan mereka, apa hakikat yang mereka yakini dan mereka lakukan terhadap para sesembahan mereka. Apakah yang mereka yakini tentang sesembahan mereka itu bahwa yang mereka sembah semisal Lata Uzamanat, dia yakini sebagaimana Allah mereka menciptakan, mereka menghidupkan, mereka melihat alam semesta? Enggak, mereka tidak berkeyakinan seperti itu tentang Lata, Uzza dan Manat dan yang lain-lainnya. Karena keyakinan seperti ini, mereka telah yakini itu adalah semuanya milik Allah SWT. Lalu pertanyaannya tentunya, terus apa bentuk syiriknya mereka? Kok mereka dikatakan musyrik? Bentuk kesyirikan mereka adalah yaitu menjadikan para sesembahan tadi bukan diyakini berbuat sebagaimana Allah mencipta, menghidupkan, mematikan, tetapi keyakinan mereka bahwa sesembahan-sesembahan mereka itu bisa menjadi perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sedekat-dekatnya, yang mereka harapkan syafaatnya di sisi Allah SWT. Itulah yang menjadikan mereka itu dikatakan musyrik, sehingga mereka diperangi oleh Rasulullah SAW sampai mereka meninggalkan semua yang mereka sembah selama ini, walaupun dalam bentuk sekedar menjadikan perantara untuk mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya. Mana butuhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami melakukan peribadatan kepada Lata, Uzza, Manat yang lain, dan yang lain-lainnya itu tidak lain kecuali semata-mata agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Ini hakikat kesyirikan mereka. Apabila kita memahami ini ikhwan, kita akan tahu persis betapa miripnya apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di zaman kita ketika mereka mendatangi kuburan para wali. Memang mereka tidak meyakini para wali yang ada di kubur itu mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengurus alam jagat raya. Memang mereka tidak meyakini seperti itu, tetapi mereka meyakini para wali ini adalah hamba yang dekat dengan Allah, yang akan bisa mengantarkan mereka dekat dengan Allah, sehingga sama persis yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin berkaitan dengan apa yang mereka sembah, yaitu sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Maka tidak ada bedanya sedikit pun antara perbuatan mereka dengan perbuatan orang-orang musyrikin. Ini yang ingin beliau tegaskan pada kaidah yang kedua, dan ini yang rancu pada sebagian kaum muslimin, bahwa mereka anggap seperti itu bukan bentuk penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena ini adalah i'tiqad mereka, bahkan mereka namai dengan istilah pengagungan mereka kepada para wali. Tetapi apapun nama yang mereka buat, hakikat sama tidak, nama tidak akan ini berdampak. Hakikat yang sama, hakikatnya adalah syirik, mau dinamai apapun, yang dinilai adalah hakikatnya. Kemudian kaidah yang ketiga yang beliau ajarkan kepada kita, sebagian orang pula dibuat rancu. Mereka ingin membedakan antara perbuatan mereka dengan perbuatan orang musyrikin Quraisy. Kalau orang musyrikin Quraisy itu yang mereka sembah, yang mereka datangi, mereka bertekuk lutut di situ adalah patung, batu, pohon. Sedangkan mereka ini yang mereka datangi adalah para wali-wali Allah. Yang mereka datangi adalah orang-orang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan disamakan dengan orang-orang musyrik yang mereka bersimpuh sujud di hadapan batu pohon, yang hati mereka mereka gantungkan kepada batu pohon dan yang semisalnya dari benda-benda mati. Nah, beliau akan tegaskan pada poin yang ketiga, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah di tengah-tengah manusia yang ragam ibadah mereka bermacam-macam. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah pohon, batu, matahari, bulan. Sesembahannya macam-macam. Sebagaimana sebagian orang musyrikin Quraisy menyembah malaikat, mereka mengatakan malaikat banatullah, anak perempuan Allah. Lalu sebagian mereka yang menyembah nabi seperti orang-orang Nasrani. Sebagian mereka menyembah Uzair sebagaimana keyakinan sebagian orang Yahudi. Kemudian sebagian mereka menyembah kuburan orang-orang saleh sebagaimana Lata adalah orang-orang saleh. Sebagian mereka menyembah pohon yang di situ jinnya nongkrong di situ. Sebagian mereka menyembah batu. Sesembahannya macam-macam. Tetapi Nabi tidak membedakan sama sekali. Yang menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, oh mereka tidak diperangi. Yang diperangi yang menyembah batu, pohon, bintang, matahari, bulan, enggak. Semua diperangi oleh Nabi. Mereka satu nama, yaitu musyrikin. Apapun yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang telah kita sampaikan pada ayat Allah Subhanahu wa taala ini, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Semua masjid adalah milik Allah. Tempat-tempat sujud adalah milik Allah. Anggota-anggota sujud hanya boleh digunakan untuk sujud kepada Allah. Lalu Allah katakan fala tad'u, jangan sekali-kali kamu beribadah, berdoa. Fala tad'u ma'allahi ahadan, jangan sekali-kali kamu berdoa, beribadah kepada selain Allah siapapun mereka. Dalam ayat ini ada dua keumuman yang Allah sampaikan, ikhwan. Yang pertama, ibadah jenis apapun dan berkadar seberapapun tidak boleh diberikan kepada selain Allah SWT. Totalitas ibadah harus hanya diberikan kepada Allah SWT. Ini keumuman pertama. Tidak boleh ada jenis ibadah apapun yang ditujukan kepada selain Allah. Totalitas ibadah harus hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT. Keumuman yang kedua, ahadan. Tidak boleh selain Allah siapapun, baik itu malaikat, nabi, wali atau yang lainnya, apalagi siapapun, tidak boleh diarahkan kepada mereka persembahan, karena yang boleh diarahkan persembahan hanya Allah SWT. sehingga ada dua keumuman. Yang pertama keumuman ibadah, yang kedua keumuman al-ma'bud, yang disembah. Tidak boleh ada jenis ibadah apapun yang ditujukan kepada selain Allah, dan tidak boleh selain Allah siapapun yang diarahkan kepadanya ibadah, sehingga totalitas ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tiga kaidah penting yang harus difahami oleh setiap kita, sehingga jangan sampai kita kabur dalam perkara tauhid dan syirik ini. Lalu pada kaidah yang keempat, beliau ingin membandingkan antara kesyirikan orang zaman dulu dengan kesyirikan orang zaman kita. Ternyata lebih parah kesyirikan orang zaman kita. Kita berbicara perbuatan, bukan berbicara tentang orang ini sudah mengucapkan la ilaha illallah atau belum. Kita bicara perbuatan. Dari arah mana perbandingan itu, sehingga kesimpulannya bahwasanya orang sekarang ini lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang dulu? Satu, dari sisi waktu melakukan perbuatan syirik. Orang di musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan kesyirikan itu sempat ada saat-saat mereka mengikhlaskan doa mereka tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saat-saat mereka itu menjadikan doanya itu tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang Allah katakan, wa idza raqibul fil fulki wa idza raqibal fil fulki da'awallaha mukhlishuddin wa idza raqibul fil fulki, ketika mereka sedang berlayar di lautan dan kemudian mara bahaya mengepung mereka, da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka benar-benar memurnikan doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun, ketika mereka telah diselamatkan Allah ke daratan, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, wa idza ghasyahum maujun kadzulali da'awallaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri faminhum muqtasidun, mereka apabila sedang dikepung oleh ombak di lautan, maka saat itu mereka betul-betul mengikhlaskan doanya tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala mereka telah diselamatkan Allah sampai di daratan, maka sebagian mereka pun menyimpang, yaitu kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya Allah katakan, wa idza massahumudzur wa idza massakumudzur, ketika mereka ditimpa, kalian ditimpa oleh dzur, para bahaya, maka yang terjadi apa? Ini dhalla ma tad'una illa iyyah, semua yang mereka selama ini sembah itu dhal, lenyap, kecuali tinggal Allah Subhanahu wa taala. Selama ini mereka menyembah Lata, Uzza, Manat dan yang lain-lainnya. Saat mereka ditimpa kegentingan yang sangat dahsyat, semua yang mereka sembah itu dhalla, lenyap. Enggak ada dalam pikiran mereka illa iyyah, kecuali hanya Allah, tinggal Allah saja. Ikhwati fillah, semua ayat ini menjelaskan tentang kondisi musyrikin zaman dahulu, yang mereka selain menyembah Allah punya sesembahan yang lainnya, dan yang sesembahan-sembahan ini ibaratnya sembahan tuhan-tuhan kecil sebagai perantara untuk mengantarkan kepada Allah. Dan ketika mereka dalam kondisi yang sangat genting seperti itu, semuanya lenyap, tinggal kemudian hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini fenomena yang ada pada orang-orang musyrikin di zaman dulu. Sehingga pernah Nabi tanya kepada Husain, seorang yang dulunya musyrik, Ya Husain, kam ilah ta'bud, sesembahan yang kamu sembah berapa jumlahnya? Kata dia, sab'ah, tujuh ya Nabi, tujuh. Sittatun fil ardi wa wahidun fis sama, yang enam di bumi, yang satu di langit. Terus kalau kamu pas sangat-sangat-sangat butuh, yang kamu minta yang mana? Alladhi fis sama, yang di langit. Lalu Nabi menawarkan kepada Husain untuk bertauhid, untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ikhwatifillah, kondisi masyarakat Quraisy seperti itu. Mereka ada saat memurnikan doa mereka untuk Allah. Sekarang bandingkan dengan orang-orang yang mereka terjatuh dalam amalan syirik di zaman kita. Dalam suasana biasa, lapang, tidak terjepit, mereka melakukan perbuatan syirik. Pada waktu mereka terjepit masalah, syiriknya itu lebih kelihatan lagi. Ketika mereka dalam mara bahaya, yang mereka panggil bukan ya Allah, tapi ya Husain, ya wali fulan, ya syekh, ini yang mereka lakukan. Sehingga ini adalah perbuatan syirik justru di saat mereka terjepit masalah. Dan itu sebagian yang diajarkan oleh kaum tarekat sufiyah kepada para murid-murid mereka. Kalau mereka ditimpa bahaya, keluarkan fotoku. Mereka selalu kemana membawa fotonya syekhnya. Lalu kalau mereka ditimpa bahaya, panggillah namaku. Sehingga mereka diajari memanggil nama syekh, sehingga hatinya dibuat bergantung kepada makhluk, bukan kepada Allah SWT. Ini adalah kesyirikan yang lebih parah dibandingkan dengan syiriknya orang zaman dulu. Sehingga syiriknya itu sepanjang zaman, daiman, firraha wa syiddah, baik dalam keadaan dia itu lapang atau dalam keadaan terjepit, maka mereka waktunya semuanya menyekutukan Allah SWT. Satu. Yang kedua, dari sisi yaitu kesyirikan mereka. Kesyirikan orang zaman dulu rata-rata dalam hal uluhiyah. Kesyirikan orang zaman dulu rata-rata dalam hal ibadah. Dalam hal rububiyah, mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang benar tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita sampaikan ayat-ayatnya tentang orang-orang musyrikin. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyit minal hayyi wa may yudabbirul amra fa sayaquluna Allah. Tanyakan pula kepada mereka, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapa yang menguasai kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dari yang hidup? Siapa yang mengurus seluruh alam jagat, sealam semesta seperti ini? Mereka pasti akan mengatakan fasaku fasayaquluna Allah. Semuanya adalah Allah. Ini jawaban orang musyrikin. Sekarang ikhwat, di antara keyakinan orang-orang sufi, mereka memiliki keyakinan namanya wali aqtab, wali kutub. Wali aqtab, wali kutub ini ada sebagian wali yang Allah serai, yang mereka diserai, yang mereka mengatur pada sebagian alam. wali-wali ini memiliki kekuasaan mengatur pada sebagian alam. Ini tentu adalah syirik rububiyah yang demikian. Maka syiriknya lebih parah, bukan hanya dalam hal uluhiyah, tetapi sampai pada syirik rububiyah. Ini lebih parah dibandingkan dengan syiriknya orang zaman dulu. Yang ketiga, yang mereka jadikan objek sesembahan orang zaman dulu, itu kalau makhluk, itu makhluk yang benar-benar saleh. Benar-benar saleh, malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Kemudian nabi, hamba pilihan Allah SWT. Kemudian wali yang benar-benar wali, Wat, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasran. Kata Ibn Abbas, hadihi asma'u rijalin salihina min qawmi Nuh. Ini adalah nama orang-orang saleh yang pernah hidup di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Orang-orang yang saleh, betul-betul saleh. Ini yang mereka semua zaman dulu. Atau benda mati, batu, pohon, matahari, bulan, benda-benda mati yang taat kepada Allah SWT. Sekarang ikhwan, yang mereka datangi kuburannya, yang mereka dikenal sebagai wali, itu adalah orang yang ketika hidupnya sangat dikenal orang-orang yang rusak agama, akhlak dan pemikirannya. Rusak akidahnya, rusak pemikirannya, rusak akhlaknya, rusak ibadahnya, rusak ketokohan agamanya, rusak. Tetapi diyakini sebagai wali, sehingga kuburannya meludak. Orang masya Allah berjubel-jubel mendatangi kuburannya karena diyakini sebagai wali, sedangkan waktu hidupnya itu murakbal. Ikhwati fillah, maka sungguh keserikan orang zaman sekarang, kata para ulama kita, lebih parah dibandingkan dengan perbuatan syiriknya orang zaman dulu. Sekarang kan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Orang dulu kan mereka tidak mau mengucapkan. Bahkan lebih parah, orang dulu mereka menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah karena tahu, faham persis, kalau dia mengucapkan kalimat ini, konsekuensinya itu harus meninggalkan seluruh yang mereka sembah selain Allah. Sehingga mereka mengatakan, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaqulun atariku alihatina lisyairi majnun. Ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka itu sombong, menyombongkan diri, menolak, angkuh, tidak mau menerima. Lalu mereka mengatakan, atariku alihatina lisyairi majnun. Apakah kami harus meninggalkan semua sesembahan-sesembahan kami ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila ini? Artinya mereka tahu, kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini ikhwan, berarti harus meninggalkan semua yang mereka sembah selama ini, Lata, Uzza, Manat dan semua yang mereka sembah, lalu hanya menjadikan sembahan itu hanya satu. Sehingga mereka katakan pula dalam ayat yang lainnya, aja'alal alihata ilahan wahidan inna hadza la syai'un ujab. Apakah kami harus menjadikan sesembahan yang buahnya ini menjadi tinggal satu sesembahan? Oh, ini perkara yang sangat mengherankan. Mereka sangat paham kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, dia harus berbuat apa, itu paham. Dan mereka enggak mau, maka mereka menolak. Mereka menolak. Tetapi orang sekarang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ratusan, ribuan kali, tetapi senantiasa berbuat yang bertentangan dengan kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan ketidakfahaman terhadap kalimat tersebut. Maka tentu ini lebih parah dibandingkan orang dulu. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullah, inilah di empat kaidah yang sekilas kita sekedar mengulang apa yang telah para ulama jelaskan untuk mengantarkan bahwasanya benar-benar kita tidak boleh samar dalam perkara tauhid dan syirik ini, karena ini urusan yang paling mendasar dalam agama kita. Kita sekarang masuk pada pembahasan yang ketiga. Ini tauhidul asma wa sifat. Tauhidul asma wa sifat. Tauhid dalam hal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, sesungguhnya tauhidul asma wa sifat ini adalah bagian dari tauhid rububiyah, karena berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Tetapi para ulama menyendirikan pembahasan tauhidul asma wa sifat saking pentingnya dan banyaknya kesesatan-kesesatan besar yang muncul dari kesalahan dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Semisal umpamanya munculnya Jahmiyah, yaitu pemikiran yang sangat liar dalam beragama. Ini adalah berangkat dari sikap mereka menolak semua nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Total mereka tolak. Dan kemudian pemikiran Jahmiyah menjadi pemikiran yang liar dalam beragama yang sangat mengerikan. Kemudian dari Jahmiyah ini bercabang-cabang sesuai dengan kadar mengambil fahamnya di Jahmiyah. Ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada nanti yang lainnya lagi. Di antaranya itu adalah cabang-cabang dari Jahmiyah. Kemudian lagi munculnya Qadariyah dan Jabriyah dalam masalah takdir, yang satu mengingkari takdir, yang satu serba takdir sehingga manusia ditiadakan yakni kehendak dan kemampuannya. Ini juga termasuk diantaranya kesesatan dalam memahami buah kesesatan dalam memahami nama dan sifat Allah. Munculnya pemahaman wahdatul wujud, menyatunya Allah dengan makhluk, ini juga kesesatan dari memahami nama dan sifat Allah dan yang lain-lainnya. Sehingga perlu para ulama menjelaskan secara lebih khusus tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini. Selain memang sesungguhnya pembahasan ini pun dalam Al-Qur'an disendirikan tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana telah kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan makhluk itu untuk dua tujuan. Tujuan yang pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua untuk mewujudkan penghambaan yang totalitas kepada Allah. Sebagaimana di antaranya ayat yang telah kita sampaikan juga, tujuan yang pertama untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dalam ayat yang terakhir dari surat At-Talaq, Allah Subhanahu wa taala di antaranya menegaskan Allah yang telah menciptakan 7 langit, demikian pula Allah yang telah menciptakan ini bumi semisal penciptaan langit. Lalu setiap ciptaan Allah itu Allah berikan amr, Allah berikan hukum-hukumnya. Sehingga setiap ciptaan Allah di situ ada hukum-hukum Allah yang berlaku pada ciptaan Allah. yang kemudian antum disibukkan mempelajari hukum-hukum tersebut yang orang bilang kemudian dengan istilah hukum alam, sehingga antum diantaranya kuliah di kedokteran, kuliah di geologi, kuliah di geografi, kuliah kemudian di pertanian, di kehutanan, segala macam, semuanya mempelajari bagian hukum-hukum Allah yang ada pada alam semesta yang diciptakan Allah SWT. Tapi sayang, karena ilmu ini tidak dikawal dengan agama, ilmu ini pun hanya untuk mengetahui tentang dunia dan seisinya, lalu bahkan memutuskan dia dari Allah SWT, tidak nyambung kepada Allah. Yang harusnya apabila dia telah pakar dan mengetahui semuanya itu, maka kesimpulannya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Rabb, tidak ada yang sia-sia dari semua ciptaanmu, semuanya penuh dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ini apabila orang telah terbuka tentunya berkaitan dengan alam semesta yang ada di hadapan Allah. Ikhwan fillah, mengenal Allah itu dengan dua cara. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan dua cara. Yang pertama yaitu bi ayatillahi al-kauniyah, dengan ayat-ayat Allah yang terbentang di alam semesta ini. Sehingga antum lihat Allah Subhanahu wa taala sering sekali mengajak manusia untuk merenungkan berbagai macam ciptaan Allah tentang hidup dan kehidupan. Umpamanya wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Maka silakan Anda pelajari apa yang ada di balik malam, apa yang ada di balik siang, apa yang ada di balik keberadaan matahari dan bulan. Maka silakan Anda pelajari sedetail-detailnya, maka pasti di sana akan terdapat tanda kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Allah sering mengajak kita untuk kemudian memikirkan setiap makhluk Allah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, langit ditinggikan, gunung dipancangkan, bumi dihamparkan? Silahkan itu semuanya Anda pelajari, pasti Anda akan mendapatkan di balik itu semuanya kekuasaan Allah SWT. Antum kalau baca surat Ar-Rum di antaranya, surat Ar-Rum dari mulai ayat 20-an Allah mengatakan wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Maka ayat-ayat yang berikutnya semua bicara tentang di antara tanda kekuasaan Allah. Ini semuanya bicara tentang alam semesta. Maka membaca ayat-ayat yang ada di alam semesta ini semuanya akan mengantarkan mengenal Allah SWT. Tetapi itu pengenalan yang tentunya tidak akan bisa detail. Ikhwanifillah, maka yang kedua mengenal Allah itu dengan apa? Dengan ayatullah, ayat-ayat Allah al-matluwah yang dibacakan, yaitu wahyu yang dibacakan oleh Allah, dibacakan lewat malaikat Jibril kepada Nabi, diwahyukan oleh Allah kepada beliau, kemudian menjelaskan dengan gamblang Allah mengenalkan dirinya kepada para makhluk. Ini wahai hambaku nama-namaku, ini wahai hambaku sifat-sifatku. Allah jelaskan segamblang-gamblangnya. Allah jelaskan di ini tentang nama-nama dan sifat Allah dalam ayat-ayat Al-Quran maupun dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang akan mengenalkan hamba tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itulah dikatakan Al-Imam Ibnul Qayyim bahwasanya hamba yang paling mengenal dirinya, hamba yang paling mengenal Allah. Hamba yang paling bodoh tentang dirinya, hamba yang paling bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, man arafallaha arafa nafsahu wa man jahila rabbahu lima siwahu ajhal. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengenal dirinya. Barang siapa yang dia mengenal Allah, maka dia akan mengenal dirinya dan yang lainnya. Tapi barang siapa yang dia bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap yang lainnya lebih bodoh, sampai kepada diri dia sendiri adalah orang yang bodoh. Maka Allah katakan, wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, yang bodoh tentang Allah, yang lalai tentang Allah. Maka kalian akan Allah hukum dengan apa? Dia akan Allah jadikan orang yang lupa dengan dirinya sendiri. Maksudnya dia lupa dengan sendiri, dia lupa dan dia tidak memperhatikan apa yang seharusnya dia lakukan untuk kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Dia lupa dia itu siapa, harusnya bagaimana, sehingga di apa yang harus dia lakukan untuk bahagia dunia akhirat, semuanya lupa lalai, sehingga menjadi bodoh terhadap dirinya, bodoh kepada yang lainnya, karena dia bodoh dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang paling sempurna ibadahnya, orang yang paling mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim juga beliau mengatakan, akmalun nasi ubudiyatan, orang yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah al-muta'abbid bi jami'i asma wa sifat allati yutali'u 'alaihal bashar, adalah orang yang beribadah kepada Allah dengan semua nama dan sifat yang Allah kenalkan kepada manusia. Ini ikhwan diantaranya yang kita sampaikan dulu. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.